Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Rabu setelah salat Isya, malam yang ke-19 dari bulan Zulhijjah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap malam Rabu setelah salat Isya untuk membaca kitab atau kajian Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membicarakan pasal yang kedua dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejarah beliau dimulai dari beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai sebelum hijrah. Ini pasal kedua. Kalau kita sudah membicarakan pasal pertama, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Pasal yang kedua yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul sampai sebelum berhijrah. Nah, pasal ini kita sudah membahas pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu permulaan wahyu. Ini sudah kita bahas bahwa permulaan wahyu diceritakan dalam hadis yang panjang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dimulai wahyu-wahyu tersebut dengan mimpi-mimpi. Kemudian setelah beliau sering bermimpi, disukakan, dicintakan kepada beliau untuk duduk berkhulwat di Gua Hira. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, didatangi oleh Jibril alaihi salam dan mendapatkan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Kemudian setelah itu beliau pulang ke rumah dalam keadaan menggemetar, menggigil, merasa takut, cemas. Kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha pun akhirnya menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lalu beliau mengatakan, inni khasyitu ala nafsi, aku takut terhadap diriku. Jangan-jangan yang datang itu bukan malaikat, jangan-jangan yang datang itu adalah syaitan atau jin atau iblis. Nah, lalu Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Rasulullah SAW dengan perkataan yang sangat indah, perkataan yang ditulis dalam buku-buku sejarah. Ini perkataan seorang istri menenangkan suaminya. Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada, tidak sama sekali, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim, kamu benar-benar menyambung silaturrahim. Wa tahmilul kalla, dan membawa beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, dan memberikan sesuatu hadiah kepada orang yang tidak memiliki. Wa tuqridh dhaif, dan memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Lalu Khadijah radhiyallahu anha membawa suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang tua yang pintar berbahasa Ibrani, dan yang masih beragama Nasrani yang tulus, yang murni. Kemudian Waraqah bin Naufal menjanjikan bahwasanya itu adalah namus, malaikat yang datang kepada nabi-nabi. Kemudian beliau menjanjikan kalau seandainya aku masih hidup, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang muazzara, pertolongan yang sangat kuat. Tetapi tidak berapa lama Waraqah bin Naufal meninggal. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita jelaskan juga bahwa kejadian itu pada hari Senin. Kemudian kejadian tersebut terjadi khilaf di antara ulama bahwa kejadian itu ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Wallahu alam, kita sudah menyebutkan bahwasanya awal mula terjadinya pada Rabiul Awal dan penyempurnaannya pada bulan Ramadan. Nah, sekarang kita ingin ambil beberapa faidah dari hadis permulaan wahyu tersebut. Ya, ini tema kajian kita malam ini. Faidah-faidah dari hadis permulaan wahyu. Faidah yang pertama, dan sepertinya yang pertama ini sudah saya sebutkan, tapi tidak mengapa untuk mengulang. Wafi tadzkiri manfaah, di dalam pengulangan terdapat manfaat. Faedah yang pertama, Jibril alaihissalam waktu itu mendekap Rasulullah di Gua Hira selama atau sebanyak 3 kali. Jadi kata Jibril pas didekap, iqra ma ana biqari. Kata Rasulullah SAW, aku tidak bisa baca. Didekap lagi, didekap sampai 3 kali. Nah, faedah yang menarik di sini adalah dikatakan oleh Shuraih Al-Qadhi. Ini seorang ulama, Shuraih Al-Qadhi, bahwa tidak boleh anak kecil dipukul 3 kali, lebih dari 3 kali, jika tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita ngajarin anak, kemudian dia gak bisa-bisa, kita pukul sekali. Gak bisa lagi, pukul sekali. Gak bisa lagi, pukul 3 kali. Yang ketiga kalinya. Sudah itu, sudah. Terus saja kita ngajari dia tanpa dipukul. Ini pelajaran dari Shuraih Al-Qadhi. Alla yudraba as-sabiyyu illa thalathan 'ala al-Qur'an. Bahwa anak kecil tidak dipukul kecuali 3 kali kalau dalam pengajaran Al-Qur'an Al-Karim. Dan ini disebutkan oleh di dalam kitab Umdatul Qari' yang ditulis oleh Imam Al-Aini. Jadi menarik, Pak. Imam Al-Aini ini sedikit menyimpang. Imam Al-Aini ini ingin menyaingi Fathul Bari. Maka keluarlah Umdatul Qari. Fathul Bari milik Al-Hafidz Ibnu Hajar. Begitulah kadang-kadang terjadi di antara manusia. Sering iri kepada yang lain. Maka jaga hati kita, jangan sampai kita iri. Puaslah dengan pemberian Allah. Niscaya kita tidak akan pernah iri dengan apa yang ada pada orang lain. Kita hanya boleh iri pada 2 hal: orang kaya yang menggunakan hartanya, dan orang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Orang kaya yang menggunakan hartanya, ini pantas diiri. Enak banget dia itu ngasih uang untuk dakwah misalkan, untuk transportasi ustadz misalkan ke sebuah daerah, misalkan di Aceh, ujung Papua, ya, ustadznya berjibaku, harus berhadapan dengan mungkin para pemberontak di sana, mungkin, ya. Ini orang kaya duduk anteng aja di rumah, dapat pahala dia, enak kan? Makanya jadi orang kaya, ya, kalau disedekahkan hartanya. Mun orang kaya sugih engken kayak apa? Nah, itu lain hal. Ya, ini para ikhwan. Taib, yang kedua, annal ilma huwa unwanu hadzal din. Bahwa ilmu adalah tanda apa? tanda agama ini. Ilmu itu tanda agama ini. Ciri khas agama ini. Itu ketika wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, iqra. Maka seorang muslim untuk dituntut untuk membaca. Ya, ini mata nih, Pak. Mata jangan gunakan macam-macam. Banyaki baca. Baca Quran, baca buku. Ya, banyaki baca. Saya beberapa kali membaca survei bahwa orang Indonesia ataupun ya sebagian manusia itu kurang membaca. Banyaki baca, Pak. Sukanya nonton. Ya, banyaki baca. Karena Islam dikenal dengan ilmu agama. Ciri khas agama Islam itu adalah membaca. Dan membacanya jangan terpaksa. Wah, suruh Ustaz tadi suruh membaca. Ini terpaksa. Membacanya dengan cinta gitu loh. Oh, membaca. Ya, jangan terpaksa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, yang luar biasa di dalam surat Al-Alaq ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di awal surat Iqra. Di akhir surat Allah memerintahkan wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Artinya sujud. Ini menunjukkan dua hal ini penting. Penting membaca dan pentingnya sujud. Nah, itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Dan subhanallah, kalau kita sholat, sholat pun diawali dengan bacaan dan diakhiri dengan sujud. Ya, diakhiri dengan sujud. Ini menunjukkan bahwa dua hal ini penting, yaitu ilmu dan juga sujud. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim menarik. Wa asyrafu af'aliha ay shalah as-sujud. Perbuatan yang paling mulia di dalam sholat adalah sujud. Wa asyrafu adhkariha al-qira'ah. Dan bacaan yang paling utama di dalam sholat adalah membaca Al-Quran. Wa awwalu suratin unzilat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam uftitih bil qira'ah. Dan surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan kata-kata iqra. Wa khutimat bis sujud dan diakhiri dengan sujud. Wa wudi'atir raq'ah 'ala dzalik. Dan kalau orang sudah membaca diakhiri dengan sujud, itu berarti dianggap satu apa? Satu rakaat. Baca, sujud, berarti satu rakaat. Awwaluha qira'ah wa akhiruha sujud. Pertamanya membaca, yang diakhiri dengan sujud. Nah, ini pentingnya dua hal ini, yaitu membaca dan sujud. Mulai saat sekarang coba niatkan, Pak. Ya. Niatkan misalkan nih sejarah, kita belum tahu sejarah ini. Jujur, Pak, mohon jujur. Yang belum membaca sejarah Nabi dari awal sampai akhir, angkat tangan. Wah, banyak kan? Dari awal sampai akhir. Sebegitukah kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, makanya coba kita baca setiap malam. Sesudah kegiatan sudah selesai, baca selembar, selembar, selembar. Ada yang bawa buku sejarah Nabi enggak? Berapa lembar tuh, Mas Ihsan? Halamannya berapa? 580. Kalau per lembar, per malam, per satu halaman, atau per lembar per malam? Berarti 30 hari. Ya. Bagi 500 bagi 30 berapa? Betul enggak tulisan hitungannya? 520 kan? 500 berapa? 80. Anggap 600. Kalau 30 malam kan 30 hari nih. 30 malam per lembar. Berarti berapa bulan kita khatam? Sebulan. 10 bulan. Betul? Yakin? Insyaallah. halaman, sebulan 60 halaman. Hah? Berapa? 360 hari. Satu tahun. Berarti 360 lembar. Satu tahun setengah. Selesai. Ya. Tahu sejarah Nabi Muhammad SAW. Selembar dua halaman. Berarti? Iya, betul. Satu bulan, satu hari itu satu lembar. Dua halaman. Sebulan 60 halaman. 10 bulan 600. Iya, 10 bulan. Enggak sampai setahun. Enggak sampai satu tahun. Coba niatkan. Ya. Niatkan. Beli buku sejarah, baca. Satu lembar. Masa enggak cukup satu lembar? Kita main WhatsApp berapa lama? Ya, kita bikin status, kemudian lihat ada yang like kah, ada yang komen, ada juga yang komen. Hendak maulah wadai, hendak mandi, mandi dululah. Ada yang komen. Bunglinya waktu. Ya, ini pada ikhwan, baca. Baca harus ada waktu untuk membaca. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati Allah. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa hadis ini ketika dimulai dengan bacaan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kata-kata yang mengajari dengan qalam, pena. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak dusta terhadap Al-Quran. Karena Rasul itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tetapi kok ada disebutkan kata-kata Iqra. Nah, faedah yang ketiga dari cerita ini bahwa Al-Quran memang bukan dari buatan Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena ada kata-kata Iqra, kemudian ada kata-kata qalam, yaitu pena. Padahal Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Menunjukkan itu murni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah yang keempat dari hadis tentang wahyu, yaitu pentingnya ilmu dibarengi dengan iman. Ilmu dibarengi dengan iman. Kok bisa? Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan ayatnya berbunyi mana? Iqra. Habis itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Dengan nama Rabbmu iman. Bacalah ilmu, maka harus ada ilmu dan iman. Ada kaitan erat. Orang mudah mendapatkan ilmu ketika dia beriman. Beriman menunjukkan bahwasanya dia berilmu. Ada kaitan erat antara ilmu dan iman. Ya. Dan menunjukkan bahwa ilmu yang benar mengajak kepada keimanan. Nah, itu tuh. Ini sekarang lagi rame. Ya. Ustaz-ustaz gadungan padahal dukun-dukun. Orang-orang pada belajar padanya. Misalkan gitu ya. Ternyata dukun. Mudah untuk menilai. Ini ustadz benar enggak? Kiai benar enggak? Itu lihat ilmu yang diajarkan. Ilmu yang benar mengajak untuk beriman. Nah, itu kaitannya antara ilmu dan iman. Kalau seandainya ilmu malah tidak mengajak untuk lebih bertakwa, lebih beriman, ini pasti bermasalah. Ilmu malah ngajak untuk berzina. Belajar ilmu dengan seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai malah ngajak untuk main homo misalnya, atau main judi, atau main minum khamr misalnya. Ini tidak benar. Atau main musik misalnya. Ini tidak benar. Karena ilmunya tidak mengajak kepada iman. Jadi standar kita bisa menilai ilmu yang diajarkan itu benar atau tidak, ilmunya yang ngajak kepada iman enggak? Begitu ya. Ini faedah yang keempat. Faedah yang kelima yaitu bahwa istri yang baik adalah yang merasakan perasaan suami, tenggang rasa dengan perasaan suami. Makanya para ikhwah, Khadijah ketika didatangi oleh suaminya dalam keadaan menggetar, takut, kemudian mengatakan zamiluni zamil. Khadijah enggak banyak nanya, kenapa, ada apa? Bertamu siapa? Dan semisalnya, beliau langsung menyelimuti saja tanpa bertanya. Ketika suaminya sudah tenang, baru aku takut, kata sang Nabi Muhammad SAW. Maka baru Khadijah menenangkan. Ah, begitulah seorang istri yang benar. Ya, ketika sang suami kalap, gelisah, galau, resah, sedih, maka jangan sampai ya menambah pikirannya. Suami datang dari kerja sore-sore, muka masam, merangut. Kemudian sang suami membuka pembicaraan. Kayaknya kita hendak bangkrut nih. Kenapa bangkrut? Siapa yang berlaku? Kenapa, Pak? Suami bukannya tenang malah gelisah. Ya, gelisah, tambah resah. Tetapi tenangkan dulu, sebagaimana Khadijah menutupi dengan selimut. Tenang, baru setelah itu ngobrol. Ini ada perkataan menarik dari Imam Malik. Innal madzura la yalzumu bai' wala iqrar wala ghairuh. Orang yang sedang gemetar itu tidak boleh jual beli. Tidak boleh buat kesepakatan. Orang yang sedang resah, gelisah, enggak boleh tanda tangan tuh. Karena tidak, dia di luar kuasanya. Ya. Kalau sedang gelisah, resah, galau, ya, tidak boleh dia tanda tangan buat kesepakatan jual beli. Sudah, itu rumah 50 juta gitu. Padahal harganya 500 miliar. Nah, itu tidak benar. Ya, hati-hati. Pelajaran yang keenam sekarang. Ini pelajaran pelajaran psikologis, pelajaran kejiwaan. Pelajaran yang keenam yaitu seorang jika resah lebih baik dia mengutarakannya kepada orang lain yang bisa memberikan solusi. Seorang jika resah lebih baik jika mengutarakannya kepada orang lain yang bisa memberikan solusi. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Kemudian di antaranya Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Ya. Nah, Faidah menceritakan kegelisahan kepada orang buat apa? Mengurangi beban di dalam diri. Ini satu faedahnya. Mengurangi beban di dalam diri. Yang kedua, mendapatkan nasihat atau jalan keluar dari orang lain. Tetapi dengan catatan, ya, sebagai seorang muslim tidak boleh terlalu berkeluh kesah kepada makhluk. Nah, ini perlu digarisbawahi. Tetapi dengan catatan, sebagai seorang muslim tidak boleh terlalu berkeluh kesah terhadap seorang makhluk. Kenapa? Karena dia mempunyai Allah yang maha pengatur, yang maha pencipta, yang maha berkuasa. Maka dia atur atau dia sampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang keberapa ini? Yang ketujuh, manfaat akhlak yang baik akan menahan bahaya dan keburukan. Akhlak yang baik akan atau manfaatnya menahan bahaya dan keburukan. Lihat Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku takut terhadap diriku." Maka kata Rasul, kata Khadijah, "Tidak sama sekali. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya." Kemudian disebutkan perkataan-perkataan apa? Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlak Rasulullah. "Innaka latasilur rahim." Sesungguhnya engkau menyambung hubungan kekerabatan. "Wa tahmilul kalla." Membawa beban orang. "Wa taksibul ma'dum." Memberikan bantuan kepada orang yang tidak mempunyai. "Wa tuqridh dhaif." Dan memuliakan tamu dan semisal. Ini menunjukkan akhlak yang baik menahan bala dan musibah. Kemudian yang kedelapan, bolehnya memuji seseorang di depannya. Bolehnya memuji seseorang di depannya. Asalkan tidak mendatangkan kesombongan terhadap orang yang dipuji tersebut. Asalkan tidak mendatangkan kesombongan terhadap orang yang dipuji tersebut. Contohnya gimana? Misalkan ada Mas Farhan di depan saya puji. Suaranya bagus, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, hafalannya bagus. Di depan antum-antum sekalian. Nah, ini boleh asalkan tidak menimbulkan di hati Mas Farhan ujub, sombong. Akhirnya kena sholat subuh, ya, bacaannya diolah-olah. Ya, ini tidak benar. Kenapa? Karena asal memuji itu tidak boleh di depan orang. Ditakutkan nanti dia ujub, merasa lebih dibandingkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab." Artinya, jika engkau melihat orang-orang yang memuji, maka lemparkan pasir ke wajahnya. Pasir. Jadi kalau ada orang muji kita cari pasir lemparkan. Itu bukan seperti itu. Ya, nyatanya bukan seperti itu. Akan tetapi itu adalah kiasan bahwa memuji di depan orang tercela. Tapi jika mendatangkan ujub, kalau tidak mendatangkan ujub tidak mengapa. Saya sering melihat beberapa kali video ulama-ulama terkenal. Sekelas Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ahli hadis di abad ini. Beliau ketika dipuji bahwa alhamdulillah, kata pembawa acaranya sebelum beliau ngasih ceramah agama, pembawa acaranya mengatakan, "Alhamdulillah kita kedatangan seorang ahli hadis abad ini. Seorang imam, seorang ini, seorang ini." Kemudian ketika beliau berceramah, Syekh Albani berceramah, beliau mengatakan, "Adapun yang disebutkan oleh saudara kita, maka aku tidak mempunyai kedudukan seperti itu. Aku hanya penuntut ilmu biasa." Penuntut ilmu, tentunya ini tawadhu dari beliau. Bagaimana tidak, bahwasanya karya-karya beliau menjadi rujukan bagi para mahasiswa untuk studi mereka sampai detik ini menjadi rujukan. Ya, buku beliau Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah Wal-Da'ifah, Silsilah Hadith-Hadith Sahih yang sekitar 13 atau 15 jilid, itu semua menunjukkan keilmuan beliau. Tetapi beliau ketika dipuji di hadapan beliau, beliau mengatakan, "Aku hanya penuntut ilmu biasa." Ini cambuk keras bagi seorang yang baru belajar ilmu agama, sudah menganggap dirinya Syekhul Islam, ahli fatwa, ya, hati-hati. Nah, kemudian para ikhwah, ada lagi yang lebih menarik. Syekh bin Baz, ulama Islam abad sekarang ini juga. Waktu itu sama kejadiannya, ketika mau ceramah agama, pembawa acara mengatakan, akan berbicara di depan kita imam, allamah. Wah, pokoknya dipuji-puji. Imam, seorang arif, seorang begini, seorang begini. Ketika beliau berceramah, beliau mengomentari pembawa acara. Demi Allah, apa yang dikatakan oleh pembawa acara tadi, saya bukan yang memilikinya. Dan dia akan berhadapan dengan Allah atas apa yang dia ucapkan. Oh, bahaya kan itu? Malah diancam. Dan saya tidak suka untuk dipuji, kata beliau. Ini perkataan ulama-ulama yang memang benar-benar ulama, bukan ngulama. Ya. Penuh dengan ketawadhuan, penuh dengan rendah hati. Maka pelajaran yang ke-8, boleh memuji seseorang di depannya jika ada kepentingan. Dan tidak mendatangkan kesombongan, ujub. Ya. Lihat perkataan Imam Nawawi yang menarik, disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj ala Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Dzikru muslimin fi hadzal babi al-ahadits al-waridata fi an-nahyi 'anil madh wa qad ja'at ahaditsu katsiratun fi sahihain bil madhi fil wajh." Imam Muslim di dalam kitab sahihnya menyebutkan hadis-hadis yang melarang untuk memuji seseorang di depannya. Padahal kata Imam Nawawi, di sana ada hadis-hadis yang lain yang boleh memuji seseorang di hadapan orang tersebut. Maka bagaimana cara menggabungkannya? Ada hadis yang melarang untuk memuji orang di hadapannya, ada hadis yang membolehkan untuk memuji orang di hadapannya. Maka caranya, wa tariqul jama', cara menggabungkannya adalah an-nahya mahmulun 'alal mujazafati fil madh. Larangan, mana larangan tadi? Sini apa sih? Larangan sini ya. Larangan. Saya sengaja memakai bahasa. Itu saya ambilkan dari beberapa metode untuk mengajar. Ya, larangan ini, larangan memuji di hadapan orang. Ini kebolehan memuji di hadapan orang. Nah, hadis-hadis tentang larangan adalah hadis-hadis yang kalau orang memuji terlalu berlebihan. Nah, ini larangan. Beliau menyebutkan di situ. Begitu cara menggabungkannya. Wa ziyadatu fil awsaf, terlalu menambah-nambah di dalam sifat. Ya. Au 'alaman yakhafu 'alaihi min i'jab wa nahwi. Atau larangan ini tidak boleh diberikan pujian di hadapan orangnya kalau ditakutkan orang yang dipuji tersebut ujub nantinya. Ya, enggak dipuji aja ujub, apalagi dipuji. Nah, ini jangan sampai dipuji di hadapannya. Dan ini sebenarnya menolong dia agar amalannya tidak terhapus. Karena salah satu penghapus amal adalah ujub. Ujub itu artinya apa? Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, misalkan, mataku, seorang perempuan misalkan, mataku ini indah banget, kededa bebinian seperti mataku ini. Itu ujub karena. Ya, itu ujub. Ya. Idza sami'a al-madh, kalau dia mendengar pujian. Wa amma man la yukhafu dhalika likamali taqwa wa rusukhi aqlihi wa ma'rifati fala nahya fi madhi fi wajhi idza lam yakun fihi mujazafa. Adapun, nah ini yang boleh. Kalau seandainya ya, orang ini sempurna ketakwaannya, ilmunya tinggi dan tidak ditakutkan dia ujub, bolehlah dipuji. Nah, itu hadis-hadis yang membolehkan memuji di hadapan orangnya yang seperti ini. Nah, itu cara menggabungkannya. Ya. Jadi menggabungkannya kapan? Kalau bagaimana caranya? Yang dilarang bagaimana? Kalau terlalu berlebihan, sifat-sifatnya terlalu dan ditakutkan mendatangkan sifat ujub. Yang membolehkan bagaimana? Kalau tidak mendatangkan sifat ujub dan tidak berlebihan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Seperti misalkan Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, sahabat Nabi yang mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah. Maka beliau mengatakan, bahkan beliau memuji diri beliau sendiri, akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 surah. Aku langsung ngambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surat. Walau kuntu a'lamu ahadan a'lamu minni bil Qur'an, kalau seandainya aku mengetahui ada seorang yang lebih pintar daripadaku di tentang Al-Qur'an, yang tablughul mati, yang bisa aku sampai kepadanya, aku akan datangi dia. Artinya aku tanding ilmuku dengan ini, bahkan muji diri sendiri. Tetapi tujuannya untuk apa? Agar orang belajar pada beliau. Tujuannya baik. Ini para ikhwan. Dan ini tidak tercela. Maka begitu pula kalau asalkan ada seorang ustaz kemudian tidak dikenal oleh jamaah, maka kita kenalkan. Ini ustaz, ini keluaran ini, pintar bahasa Arab, hafal Quran, kemudian ilmunya dalam, di hadapan beliau agar orang-orang belajar, agar orang-orang tahu. Karena si ustaz enggak mungkin memberitahu. Ya, enggak mungkin. Nah, itu para ikhwan. Di situ nanti terletak atau terlihat saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keberapa? 9. Hadis permulaan wahyu memberikan faedah kepada kita, yaitu seorang pendakwah harus sabar. Nah, siapa yang bisa mengambil dari mana faedah itu didapat? Saya tadi di awal kajian berkisah hadis permulaan wahyu sampai cerita Waraqah. Nah, dari mana kita ambil pelajaran itu? Seorang yang mendakwahkan agama, ahli ilmu, ahli ceramah, orang yang mendakwahkan kepada keluarganya, pasti mendapatkan ujian, cobaan, tantangan. Maka harus bersabar. Dari mana ceritanya? Kalau dikaitkan dengan hadis permulaan wahyu, siapa yang masih ingat? Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, lam ya'ti nabiyun, belum datang seorang nabi sebelummu, illa uzi, kecuali akan disiksa. Maka harus bersabar. Di sini kita ambil pelajaran, seorang pendakwah harus bersabar. Harus, dia pasti mendapatkan musuh, pasti. Entah musuh dalam selimut atau luar selimut. Oke, betul, luar selimut. Ya, artinya musuh kawan sendiri kadang-kadang. Ya, yang tidak suka ada. Ada kadang-kadang dia memang dari luar. Nah, makanya tidak boleh putus asa, harus sabar. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Furqan ayat 31. Bahwa setiap pendakwah pasti mempunyai musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan setiap nabi seorang musuh dari orang-orang yang buruk, dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai pemberi kemenangan. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 112, hampir sama. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami telah jadikan setiap nabi musuh dari jin dan manusia. Dari musuh jin dan manusia. Ya, kalau saya ingin bacakan ayat apa, perkataan-perkataan para ulama, menarik-menarik. Semua pendakwah agama skala besar, internasional, skala nasional, skala kampung, skala keluarga, pasti dapat ujian, cobaan. Kalau kita mendakwahkan yang benar, pasti itu. Entah itu dikatakan, tuh orang kebanjiran, tuh orang aneh, tuh orang ninja, tuh orang kada begaul, macam-macam tuduhan dan fitnah. Ya, tuh Wahabi, tuh ini, tuh ini. Ya. Padahal kalau ditakoni apa tuh Wahabi, tidak paham. Aku mendengar nini, kubu pandir kayak itu. Ya, tidak paham. Cuma sekedar ikut-ikutan. Maka harus sabar, kitanya harus sabar. Lihat beberapa perkataan saya bacakan. Wala budda an yakuna haliman saburan 'alal adza fa inna la budda an yahsul lahu adza. Orang pendai harus dia halim. Halim itu adalah sabar, tidak cepat balas dendam. Sabur beda dengan halim. Penyabar dengan halim beda. Makanya saya kasih nama anak saya Halimah. Halimah itu sebenarnya artinya adalah seorang yang sabar, tidak cepat balas dendam. Kalau sabar, dia cuma menahan. Tapi mungkin kena isop kemadangi. Tahan dia. Ya, tapi halim itu, dia tahan dan tidak cepat balas dendam. Dan Allah punya dua-duanya nama. As-sabur dengan al-halim. Makanya Allah tidak cepat balas dendam. Kita maksiat. Enggak dikasih siksa langsung oleh Allah. Coba kalau maksiat langsung dikasih siksa oleh Allah. Sekali maksiat patah jari. Maksiat pulang patah pulang. Hancur gitu. Makanya Allah itu Al-Halim. Ya. Di akhirat pun enggak juga. Enggak langsung disiksa semuanya, enggak. Tapi yang benar-benar berdosa, banyak orang yang diampuni oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ya'fu 'an katsir." Allah banyak memaafkan dari kebanyakan orang-orang yang bersalah. Maka ini seorang pendai harus begitu. Enggak boleh balas dendam. Ya, harus sabar. Sabar. Kemudian perhatikan lagi perkataan Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. "Li'anna ad-da'iyah la budda an yu'dha, imma bil qaul wa imma fil fi'l." Karena seorang pendakwah pasti akan disiksa atau diintimidasi, diuji. Ya, ditantang baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Pasti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwan yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-10. Ini faedah terakhir dari hadis badul wahyi, hadis permulaan wahyu. Yaitu bahwa apa yang dibawa oleh Rasul adalah wahyu. Apa yang dibawa oleh Rasul adalah wahyu. Karena mendapatkannya dengan wahyu. Bukan dengan pengalaman pribadi, percobaan, penelitian ilmiah. Bukan. Tetapi dengan wahyu. Apa yang dibawa oleh Rasul adalah wahyu. Karena beliau mendapatkannya dengan wahyu. Ya, maka seluruh syariat Islam pasti sempurna. Gak ada kekurangan, gak ada misalkan syariat hukuman zina. Pasti sempurna. Orang mencela celaan itu kembali kepada dirinya. Syariat ponis potong tangan ketika mencuri. Syariat ponis rajam ketika berzina. Syariat ponis dibunuh ketika membunuh. Itu pasti sempurna. Yang ingin mencela pasti celaan kembali kepada dirinya. Syariat halal haram. Haramnya khamar. Halamnya bangkai. Haramnya darah. Haramnya babi. Itu pasti pada tempatnya pengharamannya. Syariat riba. Haramnya riba. Pasti. Syariat warisan. Lidzakar nisfu hadzul unzayain. Lelaki memiliki satu bagian dari dua bagian perempuan. Ya. Satu bagian dari dua bagian perempuan. Itu sudah benar-benar baku, kemudian sempurna pembagiannya. Tidak ada yang terzalimi. Maka ini menunjukkan semuanya wahyu dari Allah. Syariat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu, bukan sembarangan. Nah, ini para ikhwah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas pembahasan kedua, yaitu kerasulan. Ya, kerasulan. Pembahasan yang kedua tentang kerasulan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada beberapa menit, silahkan jika ada yang bertanya tentang baik Riyadhus Shalihin ataupun sejarah Nabi. Silakan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiik barak. Naam. Silakan, Bu. Ustaz, untuk masalah sholat tadi, apabila kita sebagai seorang musafir, terus saat kita sholat zuhur, mungkin kita itu sudah memprediksi jam 5 atau setengah 6 sore itu sudah tiba di kediaman kita. Tapi bolehkah kita menjamak terlebih dahulu sholat asar, dikarenakan kita mungkin berpikiran bahwa daripada sholat kita agak keteteran, satu jam setengah telatnya kita jamak duluan di saat zuhur. Bolehkah seperti itu? Kemudian untuk tahiyat akhir atau tahiyat awal, apakah ada hadisnya Ustaz bahwa telunjuk kita itu dari awal sudah digerakkan dan ditelunjukkan, bukan pada saat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Apakah ada hadisnya? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair atas pertanyaannya, Ibu, dan semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya. Jawaban pertanyaan pertama, jika seorang musafir kemudian dia bisa memperkirakan bahwa sampai ke tempat tujuan itu jam 5 atau misalkan sampai ke rumah jam 5 dan di tempat tujuan tersebut dia tidak dinyatakan safar lagi, jam 5 masih berarti waktu asar, maka bolehkah dia menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur? Karena biar nanti tidak terlalu tergesa-gesa, tidak terlalu kepikiran, maka jawabannya selama dia safar dia boleh mengqasar dan menjamak jika diperlukan. Saya sering mengatakan ini, qasar identik dengan safar, jamak identik dengan keperluan, kebutuhan, hajat. Ya. Boleh orang mengqasar saja tanpa jamak. Boleh orang menjamak saja tanpa qasar. Boleh orang menjamak qasar. Menjamak karena perlu, mengqasar karena safar. Nah, jika Ibu katakan tadi saya bepergian sholat zuhur dan jam 5 kira-kira saya sampai nantinya, maka tetapi kalau seandainya saya tidak jamak Ustaz, nanti akan tergesa-gesa, ditakutkan ada prediksi lain, ada tertahan bla bla bla, maka pada saat itu berarti kita perlu untuk menjamak, tidak mengapa kita jamak. Ya. Dan qasar karena kita dalam keadaan safar. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan sholat ketika tahiyat al-ula, tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Ketika kita mengucapkan at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi. Ini jadi telunjuknya kapan kita telunjukkan, berikan isyarat. Maka jawabannya terjadi khilaf di antara ulama. Yang saya ingin tekankan di sini, khilaf ini siapa yang ingin mengambil salah satunya maka sholatnya sah. Khilafnya yang pertama, ada yang mengatakan pas at-tahiyyat maka berikan telunjuk atau isyaratkan dengan telunjuk. Ada yang mengatakan yaitu ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah karena sebagai persaksian, persyahadatan, maka ucapkan syahadat. Ada yang mengatakan yaitu ketika orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah karena sebagai pengecualian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ya. Khilaf di antara ulama dan belum ada wallahu alam dalil yang begitu tegas kapan seorang memberikan isyarat telunjuk. Yang jelas ketika duduk tasyahud, entah itu awal ataupun akhir, yang ula ataupun yang kedua, maka dia memberikan isyarat. Dan wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat ketika dia mulai dia duduk tasyahud, duduk tahiyat, dia sudah memberikan isyarat at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat. Ya, seperti itu. Jadi ketika dia mulai, dia memberikan isyarat. Wallahu alam. Beda lagi nanti dengan permasalahan menggerak-gerakan. Nah, ya. Ada yang mengatakan menggerak-gerakan, ada yang mengatakan hanya memberikan isyarat saja. Beda lagi nanti permasalahan kapan menggerak-gerakan. Nah, itu beda-beda permasalahannya. Yang jelas wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang saya lebih condong kepadanya itu untuk memberikan isyarat dari mulai tahiyat, at-tahiyatu lillah, as-salawatu at-tayyibat, atau dalam lafal yang lain at-tahiyatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Dari mulai at-tahiyat maka isyaratkan. Kemudian permasalahan menggerakkannya, maka yad'u biha, yuharriquha yad'u biha, yaitu menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya, menunjukkan bahwa menggerak-gerakannya tatkala ketika kita berdoa di dalam tasyahud. Kapan seorang berdoa dalam tasyahud? At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan. Karena doa wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli, karena doa. Nah, jadi menggerak-gerakannya pas berdoa, karena lafal hadisnya begitu. Yuharriquha, menggerak-gerakannya sambil berdoa. Ya. Kalau saya menganggap begini saja disebut menggerakkan, kan begini menggerakkan. Menggerakkan, menggerakkan, kan begini saja. Jadi mulai at-tahiyat, kemudian saya menggerakkan sekali saja, habis itu diam, boleh enggak? Boleh, sah sholatnya. Ya, bahkan hadis-hadis yang banyak menunjukkan sekali saja, tidak menggerak-gerakkan. Tetapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa menggerak-gerakkan itu ada hadisnya dan tidak salahnya kita menggunakannya. Sampai kapan menggerak-gerakannya? Ah, itu masalah lain lagi. Ya, nanti deh kita dalam berbicara dalam masalah bulughul maram. Manakah ucapan salam yang baik dan benar setelah tahiyat akhir dalam sholat berjamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini yang paling sering dipakai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pernah dipakai Rasul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bisa juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampai itu. Ini hadisnya juga sahih. Adapun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya belum dapat hafal hadisnya, belum dapat lafal hadisnya. Ya, wallahu a'lam. Jika imam mengucapkan seperti di atas, makmum sebaiknya apakah mengikuti seperti imam? Maka jawabannya, saya sering mengingatkan hadis tentang innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tetapi maksud mengikutinya secara apa? Global. Masih ingat perkataan saya itu. Global. Jadi kalau imam duduk tasyahud, kita ikut duduk tasyahud. Ya. Adapun ikutan imam secara rinci, kesulah, susah. Kalau imamnya misalkan menggerak-gerakan, masa makmum melihat dulu, mam, gerak kada? kita tak mau empat ini, ini kan kada. Tetapi secara global, imamnya ruku tasyahud, kita tasyahud. Ya, imamnya bacaannya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka makmum bacaannya apa? Ya boleh, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Ya, beda dengan imam boleh. Yang penting gerakan umumnya sama. Sujud, sujud. Yang salah adalah imam sujud, sidin ruku. Nah, itu salah. Ya Allah a'lam. Nah, ada yang lain? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Pak Ustaz. Amin, antum kadzalik. Yang kami tanyakan Pak Ustaz berkaitan dengan menjawab salam itu wajib. Bagaimana sikap kita ketika kita di masjid sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian ada ikhwan kita, assalamualaikum. Kan kita wajib menjawab. Kita sedang membaca Al-Qur'an. Nah, mohon petunjuk. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya di sini terlihat, dan ini permasalahan penting. Sering sekali kita mendapati tarik ulur sebuah atau dua buah kepentingan. Mana yang lebih didahulukan? Maka jawabannya dilihat di situ kesempatan. Ya, bahwa keadaannya menuntut kita untuk menjawab salam. Sedangkan membaca Al-Quran bisa dilanjutkan setelah menjawab salam. Nah, maka jawabannya adalah didahulukan menjawab salam, baru setelah itu kita melanjutkan. Sama seperti misalkan orang bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Hajis Alhamdulillah. Kita sedang baca Quran. Bacaan yang mendengar Alhamdulillah orangnya bersin apa? Yarhamukallah. Apakah kita lanjutkan atau diam saja? Maka jawabannya, karena di situ ada keadaan yang menuntut kita untuk mengucapkan Yarhamukallah. Dan keadaan itu tidak bisa diulang. Kecuali kalau sidin bersin pulang. Ya. Makanya kalau kita lanjutkan, oh belum selesai ini satu lembar. Kita lanjutkan dulu. Kemudian setelah itu, lah kasih bersin pulang, aku tidak menjawab. Nah, ini tidak bisa kan, karena itu kesempatan. Jadi dilihat di situ maslahat kesempatannya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi ibu-ibu? Ada, ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.